Pagi adik-adik, hari ini kakak akan membawa kalian semua piknik. Tidak lupa, hari ini kakak juga kedatangan tamu dari Gumpau Chicken, yaitu Kak Andi, yang nanti akan ikut bercerita juga. Oke adik-adik, mari kita mulai sekarang. Aduh! Pagi cerah, secara tempat luas senyum meriah yang tercurah di wajah. Kita pergi berpetualang menuju petang dengan senang riang, jelajahi Paris banyak kota kembang. Lihat ke jendela di sebelah kanan sana, ada kakak-kakak berpakaian yang seragam SMA. Thank you. got chickens, goddammit, come on now. Dobrizo, 80 come come. Y'all goddamn chickens and shit, what the fuck, how you leaving like that? I thought I was your boy and shit, I thought we was tight, I thought we had mad love. What the fuck, how you gonna be hanging, bitches?